Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'du. Masih dipancarkan dari lantai dasar Karnaval Mall Batam Center Batam Indonesia. Inilah Radio Hang 106 FM Muslim Disebut Sunnah. Ikhatul Islam, azinallahu iyakum. Para pendengar sahabat Hang dimanapun antum berada, kita bertemu di program Muslim Channel. Dan untuk kajian pagi hari ini, kita akan mendengarkan satu kajian bersama Ustadz Abu Qudamah, yaitu beliau akan membahas kitab Syarah Utsulus Thalatsah. Dan kita akan coba menghubungi beliau di studio 2 Masjid Ulun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, hayakumullah Ustaz. Ya, untuk kesempatan pagi hari ini sudah sampai kepada Bapak Ustaz Ustaz. Ya, sudah sampai bab apa untuk pagi hari ini Ustaz? Ya, insyaallah kita akan masuk kepada maudhu' judul bab yang kedua, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan dikatakan oleh Syekh di sini, yaitu yang wajib kita pelajari tentang masalah tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Naam. Jadi mari kita simak bersama bahasan yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Naam, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني والأخوات أعزني الله وإياكم الحمد لله pada kali ini kita masih dijumpakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan yaitu penjelasan tentang masalah yaitu al-usul as-salasah. Namun sebelum kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, alangkah baiknya kita ulang dulu sedikit pelajaran kita yang lalu, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ada 4 pokok utama yang harus dipelajari seorang muslim. Yang pertama yaitu masalah ilmu. Yang maksud ilmu di sini sebagaimana dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu din Islam bil adillah. Jadi ilmu di sini bahwasanya ilmu yang wajib dituntut oleh seorang muslim yaitu ilmu mengenai Allah, ilmu mengenai rasulnya dan ilmu mengenai Islam dengan dalilnya. Dan juga kita sudah membahas tentang bahwasanya mengenal Allah itu melazimkan bagi kita untuk menerima apa-apa yang datang dari Allah. tunduk terhadap peraturan-peraturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah, yaitu kitabnya Al-Qur'an. Dan juga kita sudah membahas bahwasanya di antara cara-cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempelajari kitabullah, yaitu mempelajari ayat-ayat syar'iyyah, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mempelajari tanda-tanda kuasa Allah yang ada pada ciptaannya. Kemudian juga mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melazimkan seseorang tunduk dan patuh dan membenarkan segala apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan juga kita telah bahas bahwasanya Islam itu ada dua. Artinya makna Islam itu ada dua, itu makna secara khas adapun makna secara am. Kemudian perkara yang kedua yang wajib diketahui orang seorang muslim yaitu al-amal bih. Bahwasanya ketika seorang telah menuntut ilmu syar'i, ketika mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya dan mengenal Islam, maka wajib bagi mereka untuk beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian perkara yang ketiga itu ad-da'watu ilaihi, itu berdakwah, mendakwahkan ilmunya tadi. Hendaklah mereka berdakwah di atas basirah, ya di atas petunjuk. Bahwasanya hendaklah seorang da'i tersebut dia alim, dia memiliki ilmu ketika mereka berdakwah. Dia mengetahui hukum-hukum syar'i dan juga hendaklah dia mengetahui cara atau kaifiah dakwah, cara berdakwah. Dan juga hendaklah dia harus mengetahui keadaan mad'unya atau orang-orang yang menerima dakwanya. Kemudian perkara yang keempat yaitu as-sabru 'alal adabi. Hendaklah seorang ya ketika mereka mengamalkan ilmunya, ketika mereka mendakwakan ilmunya, hendaknya mereka bersabar di atasnya. Ya, sebagaimana kita katakan bahwasanya ya seorang da'i, seorang pendakwah, mereka banyak sekali mendapatkan cobaan, mendapatkan fitnah, sehingga mereka dicaci maki, maka hendaklah mereka bersabar. Dan juga kita telah mengutip perkataan daripada Syekh Al-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mengatakan bahwasanya sabar itu ada tiga. Yang pertama itu sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan segala larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu sabar di atas atau sabar terhadap keputusan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh rahimahullah taala memberikan satu dalil tentang perkara yang empat ini, yaitu dengan surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin ila alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ya, jadi semua di sini dikatakan bahwasanya semua manusia itu merugi. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Kemudian Syekh juga mengutip perkataan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqi ila hadhihi surah la kafathum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah tidak menurunkan hujjah ya atas makhluknya kecuali satu surah ini saja, maka telah cukup bagi mereka. Dan juga di perkataan Imam Bukhari, yang mana beliau rahimahullah taala mengatakan babul ilmi qabla al-qawli wal amal, yaitu bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Hendaklah seorang ya ketika mereka berkata dan beramal, hendaklah mereka berilmu terlebih dahulu. Ya, sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran dikatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dhanbik, dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Maka bentuk pengambilan dalil dari ayat ini tentang keistimewaan ilmu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan ilmu dan menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam agar memulai dengan ilmu sebelum memerintahkan untuk beramal. Jadi ini hal ini menunjukkan kepada kita semua yaitu dua perkara. Yang pertama itu tentang fadilatul ilmu. Yang kedua tentang itu bahwasanya ilmu lebih didahulukan daripada amal. Taib al-ikhwan wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh rahimallah ta'ala. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalati hadil masail wal'amalu bihinna. Al-ula anna allaha khalaqana warazaqana walam yatrukna hamalan bal arsalna ilayna rasulan. Syekh mengatakan, ketahuilah, i'lam, ya, semoga Allah merahmatimu. Ya, ini merupakan, ya, bahasanya Syekh di dalam risalah ini menyebutkan masalah lain. Ya, yang merupakan cabang dari permasalahan yang lalu. Ya, beliau berkata, i'lam rahimakallah. Ya, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya, ini merupakan ya doa penulis yang menunjukkan betapa besarnya ya antusias beliau untuk memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim. Ya, sebagaimana yang telah diterangkan. Ya, saya mengatakan annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu hadil masail al-thalath wal 'amalu bihin. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga perkara ini dan beramal dengannya. Ya, tiga perkara ini insyaallah akan dirinci padanya itu permasalahan yaitu tauhid rububiyah. Yang kedua yaitu fit tauhid al-uluhiyah yaitu tauhid uluhiyah. Wasalisa fil wala wal bara. Yang ketiga yaitu permasalahan wala dan bara. Jadi wahadil masail salas. Jadi tiga masalah ini merupakan masail azimatun, bahwasanya permasalahan yang sangat agung. Labudda min ta'allumiha wal 'amalu biha. Ya. Ini permasalahan yang sangat agung yang semestinya bagi seorang muslim untuk mempelajarinya dan beramal dengan tiga perkara ini. Ya, li'annaha qa'idatud din wa asasul 'aqidah. Sesungguhnya ya perkara yang ketiga ini merupakan ya kaidah agama ya dan asas akidah Islamiyah. Ya, yang pertama dikatakan di sini yaitu masalah tauhid ar-rububiyah ya diambil dari perkataan Syekh rahimahullah taala annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian setelah itu memberikan rezeki kepada kita. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Jadi tiga perkara ini adalah mencakup pada tauhid ar-rububiyah. Al-awwal, yang pertama yaitu annallaha taala khalaqana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Wa dalilu ala annallaha khalaqana huwas-sam'u wal-'aqlu. Ya, adapun dalil ia menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita yaitu dalil dari sam'i as-sam'u yaitu Al-Qur'an dan sunnah ataupun dalil secara akal. Adapun dalil secara sunnah adalah dalil yang kita ambil daripada Al-Qur'an yaitu sangat banyak sekali kita jumpai dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk hanya beribadah kepadaku. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Itulah beberapa dalil yaitu dalil as-sam'iyah, itu dalil Al-Qur'an tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kita. Ammal 'aql, فقد دل عليه قول الله تعالى في سورة الطور. Ya, adapun dalil akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkannya ya dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ya apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka. Maka ini adalah dalil akli, ya maka pada ini merupakan dalil akli ala annahu labudda min khaliq, bahwasannya segala sesuatu yang ada ini tidaklah terjadi begitu saja, ya pasti ada yang menciptakannya, ya bahwasannya segala yang ada ini bahwasanya makhluk ini tidak terjadi begitu saja secara tiba-tiba, jadi pasti ada yang menciptakannya. Ya, berdasarkan dalam akhir ini bahwasanya ada tiga kemungkinan, ya tidak ada yang keempat. Ya, tidak ada yang keempat. Yang pertama bahwasanya kita tercipta tanpa ada yang menciptakan. Ya, kita tercipta tanpa ada yang menciptakan. Wa hadza la yumkin, maka ini adalah perkara yang tidak mungkin. Ya. Karena setiap ciptaan ya pasti ada yang menciptakan. Ya, sebagaimana setiap gerakan pasti ada yang menggerakkan. Jadi tidak mungkin sesuatu yang bergerak dari tempatnya tanpa ada yang menggerakkannya. Ini adalah ilmu pasti yang diketahui oleh setiap orang yang berakal. Jadi, ya, mustahil kita tercipta tanpa ada yang menciptakan. Ya, manusia dengan akal pikirannya, bahkan orang yang keras kepala pun tentulah mengetahui hal ini. Ya, jika dikatakan kepada seorang, ya, sebagaimana diberikan contoh oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya misalnya di sana ada istana yang di dalamnya terdapat segala sesuatu yang engkau inginkan. Namun istana tersebut muncul begitu saja tanpa ada yang menyediakan, tanpa ada yang membangunnya. Tentunya orang-orang tidak akan mempercayainya. Ya, mereka tentunya akan mengatakan kepada kita, itu tidak mungkin, ya, hadza la yumkin. Karena untuk mendirikan istana membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, dan juga untuk mengadakan semua fasilitas yang ada di dalam istana tersebut membutuhkan para pekerja juga. Inilah, jadi perkara yang pertama ini adalah suatu yang mustahil. Summa, perkara yang kedua, annana khalaqna anfusana, bahwasanya kita menciptakan diri kita sendiri. Nah, jadi hal ini lebih mustahil. Ya, hal ini lebih rusak, lebih mustahil dari perkara yang sebelumnya. Ya, karena sebelum diciptakan kita, ya tidaklah ada. Ya, li'annana ma'dumun, bahwasanya sebelum diciptakannya kita ini kita tidak ada. Ya. Wal ma'dumu la yumkin ayyakuna qadiran ala ijadi nafsihi. Bahwasanya sesuatu yang tidak ada ini tidak mungkin, ya tidak akan mampu menciptakan dirinya, ya. Dan juga sesuatu yang tidak ada merupakan sifat yang kurang, ya. Dan menciptakan adalah, ya, adalah sifat sempurna. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin yang kurang ini dikatakan sempurna? Oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali yang ketiga, yaitu pasti ada yang menciptakan kita. Dia adalah Rabb yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in, ya, yakni maksudnya hal hum khuliqu hakadha duna khaliq, ya, apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Ya, hadzal amru awal, ini adalah perkara yang pertama, am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan, yakni menciptakan jiwa-jiwa mereka sendiri, ini adalah perkara yang kedua. Adapun perkara yang ketiga, ya, tidak disebutkan di dalam ayat ini. Ya, karena jika yang pertama dan yang kedua sudah tidak mungkin, berarti tidak ada alternatif lain kecuali perkara yang ketiga. Ikhwani wal akhwat, para pendengar radhiyallahu anhum dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh terdapat suatu dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana terdapat dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya ada seorang laki-laki musyrik yang mana dia mendengar ayat ini, yaitu am khuliqum min ghairi syai'in am humul khaliqun, maka masuklah iman ke dalam hatinya. Ya, tatkala dia mendengar ayat ini, ya maka masuklah iman, tertancaplah iman dalam hatinya, yang mana dia adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia datang sebagai tawanan perang Badar. Ya, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sedang melaksanakan salat maghrib dan membaca surah At-Tur, dan Jubair mendengarnya. Ia menceritakan kondisi dirinya ketika itu. Ya, dia mengatakan kada qalbi ayyatira wa mundu dzalika al-waqs waqara al-iman fi qalbi. Ya, dia mengatakan hampir saja hatiku ini terbang ya mendengarkan surat tadi. Sejak saat itu keimanan bersemayam, keimanan tertancap di dalam hatiku. Ya karena Zubair bin Mut'im ini adalah orang yang ahli, ya orang yang mahir berbicara dengan bahasa yang fasih dan mengetahui sastra Arab. Ya, sehingga ia mengetahui makna yang terkandung dalam ayat tersebut, maka masuklah iman ke dalam hatinya. Kemudian perkataan Syekh rahimahullah taala yaitu warazakana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Ini adalah perkara yang kedua, ya mimma yata'allaqu bi tauhidir rububiyah, hal-hal yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Wadalilu ala anna Allah ta'ala razaqana, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, yaitu dalil yang sangat banyak yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara yang firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, bahwasanya sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Ya, dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki kepada kita semua atau kepada makhluknya. Dikatakan bahwasanya ar-rizqu adalah sesuatu ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar dimakan oleh makhluk hidup. Ya, sebagaimana dikatakan dalam kamus, ya, kata-kata arizku dengan dikasrahkan ra-nya, bahwasanya yang artinya adalah yaitu apa-apa yang dapat bermanfaat bagi objek yang diberski. Jadi rezeki ini ada dua. Yang pertama, makna rezeki yaitu secara khas, yaitu secara khusus, yaitu wa huwa rizqu al-halal lil mu'minin, yaitu rezeki yang halal ini yang dikhususkan untuk orang-orang mukmin. Wa hadha huwa rizqu an-nafi' alladhi la tabi'atan fihi idza kana 'aunan 'ala ta'atillahi ta'ala. Jadi ini adalah rezeki, ya, jenis rezeki yang bermanfaat yang tidak mempunyai efek samping, ya, jika digunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi wal hiya lilladziina takanna." Ya, soalan lagi ayatnya. "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, ya, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman. Ya qul hiya lil ladzina amanu. Katakanlah itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Ya, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Ya khalisatan yaumal qiyamah, khusus bagi mereka pada hari kiamat. Itulah makna rezeki secara khas, secara khusus. Adapun makna rezeki secara am, yaitu secara umum, yaitu wa huwa ma bihi qawamul badani sawa'un kana halalan aw haraman wa sawa'un kana al marzuq musliman au kafiran. Itu makna rezeki secara umum, yaitu kebutuhan jasmani baik yang halal maupun yang haram, baik yang diberikan kepada muslim au kafiran atau diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezekinya. Kemudian perkataan rahimallah taala yaitu walam yatsrukna hamalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, kemudian yang memberikan rezeki kepada kita, tetapi Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ya, ini menunjukkan ya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an dikatakan ya tentang ya makna daripada perkataan syekh di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ya, apakah manusia mengira bahwasanya ia akan biarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi kata fahal falhamlu wasuda wal abas bimana wahid, yaitu bermain-main atau dibiarkan begitu saja, yaitu huwal matruk alladzi la yu'mar wa la yunha, bahwasanya dia tidak diperintahkan, ditinggalkan begitu saja, tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Ya, wad dalilu minas sam'i ala anna Allah ta'ala lam yatrukna suda wa huwa mataqaddam. Ya, jadi dalil secara sam'i ya sebab yang mana Allah Subhanahu wa taala ya tidak meninggalkan sosok kita begitu saja ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu afahasib ayahsabul insanu ayatsraka sudah, apakah manusia mengira bahwasanya dia ditinggalkan begitu saja? Ya, dan juga dalil yang kedua kita bacakan tadi. Adapun dalil akli ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha bijaksana. Ya, dia telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, ya, mengutus para rasul kepada kita, menurunkan kitab-kitab yaitu kitab suci kepada kita, dan telah mewajibkan kita supaya taat serta memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir. Ya, jadi jikalau itu semua tanpa ada hisab, tanpa azab, pahala dan ganjaran, tentunya suatu hal yang sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala maha suci dari semua itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan perkara ini untuk dihisab di akhirat nanti. Ya, jika baik maka ya, baik pula balasannya, dan jika jelek maka jelek pula balasannya. Jadi dalil akli ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Ya, dan ganjaran di akhirat nanti merupakan kehidupan yang hakiki dan abadi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, dia mengatakan alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk kehidupanku ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menamakannya kehidupan, ya padahal dunia juga disebut sebagai kehidupan, ya. Namun kehidupan dunia bersifat fana dan pasti berakhir, ya. Sementara ya kehidupan kampung akhirat kekal abadi. Baik kekal dalam sisaan maupun kekal dalam kenikmatan. Ya, kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga diberi karunia-Nya. Al-ikhwani wal akhwat, para pendengar Radio Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perkataan Syekh rahimahullah taala, bal arsalna ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhal jannah wa man 'asahu dakhal an-nar. Jadi perkataan pun di sini yaitu bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala jannah. Ya, barang siapa yang mentaatinya masuk surga dan barang siapa bermaksiat kepadanya dakhala an-nar, dia akan masuk neraka. Jadi ini merupakan dalil ya bahwasanya annallaha ta'ala lam yatrukna hamala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja seperti binatang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kita semua. Jadi yang maksud dengan rasul di sini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang maksud dengan perkataan musannif atau perkataan pengarang di sini arsalna ilaina, ya, dia telah mutus kepada kita yaitu ma'asyar ummah, yaitu kepada umat ini. Ya, sebagaimana yang telah terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ayat yang sangat agung menjelaskan ya tujuan diciptakannya rasul ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Ya. Dan kami ya tidak mengutus rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan ya min irsalir rasul, ya dicipta atau dikirimnya atau diutusnya rasul yaitu ta'atuhum wattiba'atuhum, ya, yaitu mentaati mereka, mengikuti mereka, ya, melaksanakan apa-apa yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ammal hikmah min irsal rusul fahiya hidayatul bashariyah ila siratil mustaqim wa bayan ibadati lillah. Adapun hikmah diutusnya yaitu para rasul semuanya itu yaitu menunjuki atau memberikan hidayah kepada manusia, ya, menunjuki manusia kepada as-siratil mustaqim, itu kepada jalan yang lurus, dan juga yaitu menerangkan kepada manusia semuanya, kepada umat ini, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila." Ya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian yaitu sang rasul, ya, sebagaimana ya yang mana rasul itu adalah sebagai saksi atas kalian semuanya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, ya, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun, yaitu rasul. Fa'asa Fir'auna rasula. Dan Fir'aun pun bermaksiat kepada rasulnya. Fa'akhadnahu akhda wabila, maka kami siksa, ya, Fir'aun dengan siksa yang sangat berat. Al-ikhwani wal-akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya manusia ini tidak akan mampu menalarkan, ya, bahwasanya mereka, ya, tujuan utama diciptakannya Rasul tadi, bahwasanya mereka akan menunjuki manusia kepada, yaitu siratul mustaqim, ya, jalan yang lurus. Jadi manusia tidak akan bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat perantara para utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ar-rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan syariat ini adalah untuk umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hukmu illa lillah." Ya, keputusan itu hanyalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimallahu taala menjelaskan kepada kita semua, yaitu tempat kembalinya orang-orang yang taat dan durhaka, yaitu dengan perkataannya, "Faman ata'ahu dakhala al-jannah, wa man 'asahu dakhala an-nar." Barang siapa yang mentaatinya, niscaya akan masuk jannah, dan barang siapa yang mendurhakainya akan masuk neraka. Hal ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim yang banyak sekali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim." Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan mereka ke dalam jannah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Ya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api sedang ia kekal di dalamnya. Dan juga hadis dari yang diriwayatkan oleh yang di dalam jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Kata Rasulullah bahwasanya setiap umatku ini akan masuk surga illa man aba. Ya, kecuali orang-orang yang sombong atau kecuali orang-orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu?" Qala, "Man ata'ani dakhal jannah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang taat kepadaku, mereka akan masuk surga. Wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang-orang yang aba, enggan. Al-ikhwani wal akhwat, para pendengar Ruyahang FM min rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul kepada kita semua, ya, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhda wabila." Ya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang-orang kafir Mekah, yaitu seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendahakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ini merupakan dalil, ya, permasalahan yang terakhir, ya, yang kita sebutkan tadi, yaitu bal arsalna ilaina rasula. Ya, bahkan atau namun Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita yaitu sang rasul. Jadi yang masuk dengan perkataan atau ya inna arsalna ilaikum, ya bahwasanya kami telah mengutus kepada kalian, yaitu maksud kalian di sini yaitu orang-orang kufar Quraisy, ya. Jadi rasulan syahidan alaikum, bahwasanya rasul itu adalah sebagai saksi atas amalan-amalan kalian. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ya supaya rasul itu adalah sebagai saksi atas kalian, wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kalian adalah syuhada, para saksi atas semua manusia. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya sebagaimana kami dulu telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Dan rasul maksudnya rasul di sini itu Musa alaihi salatu wasalam. Ya. Di sini dikatakan ya, dalam ayat ini tidak dijelaskan ya, karena tidak dikhawatirkan ya terjadi kesamaran antara atau dianggap sebagai hal yang sudah dimaklumi. Ya, semua orang ya, dari sejarah telah mengetahui bahwasanya rasul yang diutus kepada Fir'aun ketika itu yaitu Musa alaihissalam. Jadi maksud dari ayat ini, ayat di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat ini ya akan nikmat yang agung yaitu diutusnya seorang nabi yang mulia, dan juga mengingatkan jangan sampai diberi tindakan seperti tindakan yang diberikan kepada kaum Fir'aun. Ya, jangan sekali-kali kita bermaksiat kepada Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana diceritakan dalam ayat tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya Firaun bermaksiat kepada Musa alaihi salam. Jadi ketika Musa alaihi salam diutus kepada Firaun, maka Firaun dan kaumnya bermaksiat kepada mereka, kepada dia. Ini merupakan ya sunnatullah, yang mana ya setiap orang-orang yang berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ya pasti ada yang mendurhakainya, ya pasti ada yang menentangnya, ya sebagaimana yang terjadi pada ya Musa alaihi salam. Kemudian Al-ikhwani wal-akhwat, a'azani Allah wa yakum. Ya, masuk kita kepada poin yang kedua, yaitu anna Allah la yarda ayushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak redha dipersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya, sekalipun malaikat yang didekatkan atau rasul yang diutus. Ini merupakan masalah yang kedua, yaitu hal yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Jadi dalam makna daripada perkataan syekh di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi manusia ini yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala beribadah, yaitu ifraduhu bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Li'annahu al mustahiqqu lil ibadah wahda la syarika la. Ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk diibadahi, ya, yang mana tidak ada sekutu baginya. Ya, li'annahu Subhanahu wa taala huwal khaliq war razik. Ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah ya yang maha pencipta, maha pemberi rezeki. Kekuasaan dan perintah hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala fala yarda ya ayushraka ma'ahu ahadun min mahma balagha hadha syakhsun min at-tahara wal 'ulwi war raf'ati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak redha dia disekutukan dengan apapun, walaupun bagaimanapun sucinya mereka itu, ya bagaimanapun tingginya ya martabat mereka, terhormatnya mereka, baik itu ya tidak malaikat yang terdekat dan juga tidak pula rasul yang diutus. Jadi tidak boleh bagi seseorang ya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan para rasul, baik itu juga dengan para malaikat. Jadi ibadah itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diselewengkan kepada yang lainnya. Jadi barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya maka mereka telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ibadah itu tidak boleh dilakukan, karena ibadah itu tidak boleh diuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syirka ladzulmun adzim." Ya, barang siapa melakukan kesyirikan, sungguh dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala la yarda li'ibadi al-kufur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak meridai ya ibadah kepada hamba-hambanya yang melakukan kekufuran. Wa innama yarda lahum al-islam. Bahwasanya Allah hanya redha kepada mereka yaitu Islam. Ya, Allah hanya meridai kepada mereka Islam. Adapun kekufuran, Allah Subhanahu wa taala tidak meridai kepada mereka, terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa raditu lakumul Islam madina." Bahwasanya telah kuridai Islam itu jadi agamamu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yardha li'ibadihi al-kufur." Ya. Dia tidak meridai kekafiran bagi hamba-hambanya. Jadi, ya wajib bagi kaum muslimin semuanya untuk hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Adapun dalil yang menerangkan bahwasanya hendaklah seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dalam beribadah, itu firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata masajid di sini itu bentuk jamak dari kata masjid. Ya, yang maksud dengan masjid di sini adalah kullu mawdi'in bunya lis-salah wal ibadah wa dzikrillah taala. Jadi yang maksud masjid di sini adalah setiap tempat yang mana tempat tersebut dibangun untuk salat, dibangun untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalilnya makna masjid ini sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada fi qissa al-arabi alladhi bala fil masjid. Ya, kisah seorang Arab Badui yang mana dia kencing di masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya inna hadzal masjid la yasluh li syai'in min dhalika innama bunya li dzikrillahi ta'ala wa li salat." Ya, sesungguhnya masjid ini tidaklah boleh atau tidaklah yasluh. Ya, tidaklah benar dengan tidaklah baik dilakukan padanya. Ya, kecuali masjid ini hanya dibangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan salat. Ya, inilah fungsi daripada masjid. Dan juga dalam ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ya kata masjid kepada namanya sebagai pengkhususan dan pemuliaan. Jadi makna khusus daripada ayat ini dikatakan bahwasanya, jadi jika kamu masuk ke dalam masjid, ya, annakum idza dakhaltum al-masajid lil-ibadah fala tad'u fiha ma Allah yahada. Ya. Jadi jika kamu masuk ke dalam masjid untuk beribadah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya atau di sampingnya. Ya, atau menyembah, ya, ketika kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian sekali-kali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, di samping kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masjid adalah rumah Allah. Ya, masjid itu merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fa kaifa tadkhulu baita wa tad'u ma'ahu ghairahu? Jadi bagaimana mungkin kamu berada di rumahnya, ya, sementara kau menyembah zat lain di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, masih dalam ayat itu, yaitu fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Ahada di sini bentuknya nakirah. Ya, bentuk umum. Ya, jadi bentuk di sini itu larangan. Ya, jadi fala, jadi makna daripada ayat ini yaitu fala tad'u ma'allahi ahadan ka'ina man kana. Ya, janganlah sekali-kali kalian berdoa atau beribadah, ya, di samping kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada seorang siapapun mereka. Baik itu mereka para malaikat, baik itu mereka para nabi, ya, dan ya, orang-orang yang tidak disebutkan pada bab ini itu adalah lebih keras larangannya. Ya, beribadah saja kepada malaikat, kepada nabi saja tidak boleh, maka beribadah kepada selain mereka itu lebih keras lagi larangannya. Ya, sebagaimana yang dilakukan, ya, sebagian kaum muslimin, ya, ketika mereka mendatangi masjid, maka mereka beribadah atau berdoa kepada ahli kubur yang terdapat di masjid tersebut. Ya, maka tentunya larang ini sangat lebih keras lagi. Kemudian perkataan syekh yang ketiga yaitu anna man ata'a rasul wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Itu barang siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka ia tidak boleh berwala, memberikan loyalitas kepada orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Jadi perkataan penulis yang ketiga ini, bahwasanya ini adalah perkara yang berkaitan dengan masalah wala dan bara. Artinya, ya, barang siapa yang mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul, menjauhi apa yang dilarang atau dibenci olehnya, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan akidah Islam. Dan yang termasuk pondasi akidah adalah menunjukkan sikap loyal, yaitu wala kepada para ahli tauhid, ya, dan serta membenci pelaku syirik dan memusuhinya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Idh qalu liqaumihim, dan ingatlah ketika mereka berkata kepada kaum mereka, ya, inna bura'a'u minkum, ya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Ya, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha', maka kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Ya, sampai kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga diriwayatkan dalam satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaku 'aral imani al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah." Bahasanya tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, cinta dan loyalitas karena Allah dan memusuhi karena Allah termasuk konsekuensi millati Ibrahim, ya, konsekuensi dari agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, maka ini adalah dalil untuk perkara yang kedua. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, disebutkan oleh saya di sini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Ya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi perkataan pun di sini bahwasanya ya tidak boleh memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Jadi maksud kata di sini yaitu adalah war rasulahu, yaitu kata memusuhi artinya al-muhah al-muhadah, yaitu memusuhinya. Ya, secara bahasa yaitu kamu berada di satu sisi dan lawanmu berada di sisi lain. Sedangkan makna al-muwalat adalah saling mempercayai, menyayangi, mencintai dan merasa dekat dengannya. Ya, kemudian Syekh rahimahullah taala mengatakan, ya, walaupun mereka adalah karib, ya, kerabatnya yang paling dekat. Ya. Jadi perkataan pun di sini yaitu walaupun ya karib kerabat dekat sendiri, yaitu anak-anak dan orang tua. Ya, karena mereka adalah orang yang terdekat yang berkaitan dengan keturunan. Kemudian saudara-saudara kandung, mereka adalah penolong. Ya, setelah itu disebutkan keluarga yang lain. Akan tetapi ya dalam wala dan bara, ya, kekeluargaan tidak ada pengaruhnya. Ya, saudaramu satu akidah adalah saudaramu yang sebenarnya. Ya. Musuhmu yang sebenarnya adalah musuhmu dalam akidah. Ya, saudaramu seakidah adalah saudaramu yang sebenarnya. Sedangkan musuhmu yang sebenarnya adalah musuhmu dalam akidah. Walaupun ia kerabatmu yang terdekat. Jadi dalam timbangan Islam, ya, yang menjadi barometer adalah akidah. Ya, bukan faktor keturunan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menekankan makna ini secara menyebutkan beberapa kerabat tersebut. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menekankan makna ini secara menyebutkan beberapa kerabat tersebut. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman. Ya, di sini adalah kata kerja dengan didomahkan huruf dal. Ya, jika berbaris depan domah maka maknanya adalah penafian. Jadi katakan oleh ulama balaghah, ya, kalimat nafi atau penafian lebih tegas daripada kalimat nahi atau pelarangan. Ya. Karena nahi berkaitan dengan masa yang akan datang, sedangkan nafi berkaitan dengan masa yang lalu dan yang akan datang. Jadi, maka makna ayat tersebut ialah, kapanpun kamu tidak akan pernah menjumpai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, sementara dia mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian yu'minuna billah. Jadi makna yu'minu billah yaitu beriman dengan keimanan yang benar, lahir maupun batin. Jadi faedah ayat ini bahwa permusuhan terhadap orang-orang kafir merupakan barometer iman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, wajib atas seorang insan, ya, mengukur tingkat keimanannya jika ternyata ia lebih condong kepada musuh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia kembali dan mengoreksi keimanannya. Ya, karena kecondongannya kepada mereka adalah tanda-tanda hilangnya iman dan lemahnya iman sesuai dengan besar kecilnya kecondongan tersebut. Ya, bagaimanapun kondisinya, ya, memberikan loyalitas atau kesetiaan kepada mereka adalah perkara yang berbahaya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, berkumpulnya keimanan dengan rasa cinta terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi yaitu La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulah. Ya, kamu tidak akan mendapat satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Disebutkan, dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahwasanya dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepadamu bahwa kamu tidak akan menjumpai seorang yang beriman mencintai orang yang musuh Allah dan Rasulnya, karena iman itu sendiri bertolak belakang ya dengan kecintaan kepada musuh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana bertolak belakangnya dua hal yang berlawanan. Ya, jika dapati keimanan berarti tidak terdapat lawannya, yaitu mencintai musuh Allah. Ya, jika seorang menunjukkan lealitas kepada musuh Allah dengan sepenuh hati, bertanda bahwa tidak ada lagi keimanan di dalam hatinya. Al-ikhwani wal akhwat, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang mengasakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga itu jannatun na'im. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya di kesempatan program Muslim Channel pada pagi hari ini. Dan ya Ustaz, ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari SMS Ustaz. Pertanyaannya begini. Datangnya pertanyaan dari Udin di Bidah Asri Batam Center. Ustaz, apa sebenarnya pengertian dari syirik? Apakah syirik itu menduakan Allah saja atau ada pengertian selain itu, Ustaz? Mohon jawabannya. Syukron. Ya, tafadhol Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amba. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus, yaitu al-akh bertanya tentang masalah pengertian syirik. Ya, sebagian orang mengatakan, dia mengatakan tadi bahwasanya syirik di sini adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam beribadah seorang itu ada tiga ya. Dalam beribadah ini konteks ibadah ada tiga. Ya. Yang pertama, orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan peribadatan itu, ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan ahlu tauhid. Yaitu ahli tauhid. Kemudian orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di samping mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini dimakan dengan kesyirikan sebagaimana yang kita katakan tadi, yaitu da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdakwah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah kepada ya dan juga berdakwah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dimakan dengan kesyirikan. Ya, kalau bahasa lainnya sebagaimana disebutkan oleh penanya tadi, yaitu yang menduakan Allah dalam beribadah. Ya. Kemudian orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ibadah itu mereka untukkan satu-satunya untukkan kepada selain Allah. Ya, ini dinamakan dengan kekufuran. Ya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang ya ubadatul asnam. Ya, orang-orang yang mengaku mereka menyembah Isa, itu orang-orang Nasrani, maka mereka adalah orang-orang kufur. Jadi makna daripada ya sebagaimana yang kita katakan tadi, yaitu makna daripada syirik itu da'watu ghairihi ma'hu. Ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ibadah ini cakupannya sangat luas ya. Tidak hanya semata beribadah maksudnya di sini bersujud saja. Ya, tetapi banyak cakupan yang sangat luas. Ya, bertawakal, cinta itu hanya diuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita untukkan kepada selainnya. Ya, insyaallah nantinya akan kita bahas dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang selanjutnya dari Afri di Batam Center. Namun sebelum kita bacakan, ada penelpon atau telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu dengan Ustaz Khalifah di Tanjung Uban. Ustaz Khalifah di Tanjung Uban. Ya. Silakan pertanyaan, Ustaz. Ustaz, ini di surat Al-Jin ayat 18 itu sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di samping menyembah Allah. Ustaz, pertanyaan saya, di kebanyakan di tanah air kita, bagian kaum muslimin yang masih awam, mereka membangun masjid karena orang bagian orang yang dikatakan alim, ya gitu. Makanya dengan meninggalnya orang alim itu dibangunkan masjid sampingnya, kemudian mereka mendirikan salat tim di samping masjid itu. Mohon penjelasan apa Ustaz, apakah orang yang mendirikan salat di samping masjid ini termasuk perbuatan syirik? Mohon penjelasan. Maksudnya masjid yang ada kuburannya gitu itu? Ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa difahami, Ustaz? Naam. Tafadhal, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sekali-kali kalian berdoa di samping kalian berdoa kepada Allah, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ya kebanyakan ya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sekarang, ya, mereka membangun ya masjid, ya, kemudian di samping atau dalam masjid tersebut dibangun juga kuburan. Ya. Ini tidak terjadi pada zaman sekarang saja. Ya, ini sudah terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dan juga ya sebagaimana mereka membangun patung-patung. Ya, patung-patung orang-orang soleh di antara mereka, ya, di tempat majlis-majlis mereka. Ya, maka perbuatan ini atau membangun masjid di sampingnya ada kuburan atau sebaliknya, maka kalau kita baca dalil-dalil dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah larangannya. Ya, tidak boleh bagi seorang ya membangun kuburan di samping masjid. Ya. Kalau seandainya orang tersebut berkeyakinan, ya, mereka ketika mereka membangun kuburan orang saleh di samping masjid, ya, kemudian mereka di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga berdoa kepada orang-orang yang ada dalam kuburan tersebut, maka perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan dilarang dalam Islam. Maka membangun ya kuburan-kuburan orang soleh di masjid ini tidak boleh. Ya. Kalau seandainya dia tidak berkeyakinan bahwa kok kami tidak menyembah mereka kok, maka tetap juga dilarang. Kenapa? Ya, karena ketakutnya nanti seorang yang beribadah itu ya condong hatinya kepada orang yang ada dalam kuburan tersebut. Maka setelah syaitan nanti akan merayu-rayu dia, maka nantinya mereka bisa jadi berdoa kepada orang yang ada dalam kuburan tersebut. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi membangun kuburan di samping masjid atau depan masjid atau di dalamnya itu dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, kemudian pertanyaan terakhir dari Afri di Batam Center, beliau bertanya, Ustaz, di antara kaum muslimin ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an hanya sebagai kiasan, Ustaz. Tidak mengatakan secara nyata. Apakah hal ini bisa menjadikan dia keluar dari Islam, Ustaz? Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, ini perkataan ini butuh perincian ya. Maksudnya, maksud kiasan di sini maksudnya seperti apa? Ya, kalau dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hanya dikatakan bahwasanya dia hanya sebagai dongeng, ya, cerita-cerita yang tidak benar dalamnya, ya, maka ini adalah perkataan yang kufur. Ya, kalau seandainya dia berkeyakinan seperti itu, bahwasanya Al-Quran itu adalah ya perkataan-perkataan tidak nyata, ya perkataan orang-orang terdahulu, maka dia bisa keluar dari Islam. Namun ketika dia mengatakan perkataan seperti ini, ya, dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ya perkataan-perkataan orang terdahulu, karena kejahilan dia atau kebodohan dia dalam masalah agama ini, tidak tahu dalam masalah agama, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.